Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-hurriyatu. Status kemerdekaan. Status merdeka bukan berstatus budak. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatab. Ini syarat kedua dari syarat-syarat wajib zakat. Ya. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi wal mukatab. Maka tidak wajib zakat atas budak dan al-mukatab, yaitu budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk membeli dirinya agar merdeka dengan bayar ansuran, ya, hingga lunas. Lianal abda la yamliku syai'an. Perhatikan ya, cetakan yang kebanyakan yang antum pegang dan juga biasanya anak pegang itu sepertinya kurang. Pada cetakan yang lain, terbitan yang lain, dan itu juga yang anda temukan dalam Al-Maktabah Syamilah, lengkapnya begini. Kelanjutannya, لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا. Karena sesungguhnya seorang budak, لَا يَمْلِكُ شَيْئًا, dia tidak memiliki apa-apa dari harta. وَالْمُكَاتَبُ مُلْكُهُ ضَعِيفٌ. Wal mukatabu, dan al mukatab mulkuhu, kepemilikannya terhadap harta dhaif, lemah. Wa anna al abda wa ma fi yadihi, wa anna al abda wa ma fi yadihi, dan sesungguhnya budak itu serta harta yang ada di tangannya, mulkun lisayyidih, merupakan milik tuannya. Nah itu. Ya, ana ulangi. Li'anna al-'abda la yamliku syai'an. Karena budak itu tidak memiliki sedikit pun dari harta. Wal-mukatabu mulkuhu da'if. Dan al-mukatab, kepemilikannya da'if, lemah. Wa annal abda, dan sesungguhnya budak itu, wa ma fi yadihi, dan harta yang ada di tangannya, mulkun li sayyidih, merupakan milik tuannya. Dia dan hartanya milik tuannya. Fatajibu zakatuhu alaihi. Nah, baru ini. Yang tertulis di kitab, ya, itu bagian akhir, sekian kalimat hilang. Fatajibu zakatuhu alaih. Nah, ini kemungkinan maknanya, maka tajibu zakatuhu, zakat harta itu, ya, alaihi, wajib atas tuannya. Ya, zakat harta itu wajib atas tuannya. Adapun atas budak itu tidak ada kewajiban zakat karena dia dan harta yang ada di tangannya milik tuannya. Atau jika mau diartikan fatajibu zakatuhu alaih, maka zakat budak itu wajib atas tuannya, maka itu maksudnya zakat fitrah. Zakat fitrah. Nanti ada pada pembahasan zakat fitr. Nah, zakat fitr seorang budak itu, ya, adalah kewajiban tuannya. Tuannya membayarkan zakat fitrnya. Nah, jika mau diartikan demikian. Atau yang pertama tadi, ya, fatajibu zakatuhu, yakni zakat harta itu, ya, yang ada di tangan budak itu, ya, itu ada milik tuannya. Zakat harta itu alaihi, atas tuannya, bukan atas budak itu. Karena budak dan harta ada di tangannya, itu milik tuannya. Baik. Kemudian asyatu tsalitsu, syarat yang ketiga, mulkun nisabi, mulkan taman mustaqirran. Kepemilikan nisab, ya, dengan kepemilikan yang taman, utuh, mustaqirran, tetap. Ya. Mustaqirran, taman mustaqirran, sudah dimiliki nisab itu oleh pemiliknya secara sepenuhnya, secara tetap. Artinya tidak ada kemungkinan beralih dari tangannya. Tidak ada kemungkinan beralih dari tangannya. Nah, contoh harta yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum dimiliki sepenuhnya secara tetap, karena masih berkemungkinan beralih dari tangannya, ya. Contohnya sewa rumah sebelum batas waktu penyewaan berakhir. Misalkan ada orang sewa rumah, ya, seseorang punya rumah nih. Rumahnya dikontrakkan. Ya, ada orang yang mengontrak rumah dia setahun misalkan. Nah, penyewa, pengontrak sudah membayar. Ya, biaya kontrakan sudah dibayarkan, sudah dilunasi. Sudah dipegang oleh pemilik rumah. Dan itu mencapai nisab nilainya. Ya. Apakah nisab yang dia pegang ini dari sewa kontrakan rumahnya itu dimiliki dia secara utuh, secara tetap atau tidak? Jawabannya belum tetap. Kenapa? Selama masih berjalan waktu, ya, waktu kontrakan selama setahun, masih ada kemungkinan yang terjadi. Terjadi musibah, ya, tanpa disangka-sangka, misalkan rumah itu runtuh, ya, kena gempa. Sehingga tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa dilanjutkan ngontrak di rumah itu. Akad sewanya pun batal. Dan biaya sewanya tadi kembali kepada pemiliknya semula. Dikembalikan, ya, oleh pemilik rumah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya semula, pengontrak. Karena tidak bisa lagi dilanjutkan kontraknya, tidak bisa dipakai rumahnya karena runtuh, kena musibah. Nah, itu maksudnya belum tetap. Nah, jadi yang seperti ini yang dicontohkan tadi itu tidak terkena zakat. Sampai dia miliki sepenuhnya secara tetap, waktu kontrakan sudah selesai, jadi benar-benar utuh di tangannya, sudah tetap di tangannya. Jadi tidak mungkin, ya, kembali ke pemiliknya. Wajib. Wa kaunuhu fadilan 'anil hajati ad-daruriyyati. Dan keadaan nisab yang dimiliki itu merupakan kelebihan dari hajat-hajat yang bersifat darurat, yang sifatnya primer, kebutuhan primer, pokok, darurat, tidak bisa tidak harus dipenuhi hajat itu. Allati la ghinan lil mar'i anha, hajat-hajat bersifat darurat yang seseorang tidak mungkin lepas darinya. La ghina lil mar'i anha, tidak mungkin seseorang lepas darinya. Mesti dipenuhi oleh dia. Kal mat'ami wal malbasi wal maskan, seperti kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi jika ya kebutuhan makan dia, kebutuhan pakaian dia dan tempat tinggal dia sehari-hari sudah terpenuhi, tercukupi, ada kelebihan harta yang tersimpan tidak terpakai, ya berarti memang dia kaya, punya kelebihan harta lebih dari kebutuhan-kebutuhan yang darurat tadi, dan kelebihan harta itu mencapai nisab, ya maka itulah yang terkena zakat. Adapun ketika seseorang misalkan di awal bulan menerima gaji, ya mukafa'ah, menerima penghasilan dari usahanya, itu mencapai nisab. Tapi ya pada perjalanan hari-harinya, ya dia akan pakai itu uang, diputar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, kebutuhan daruratnya, untuk makan sehari-harinya, untuk pakaian tempat tinggalnya, ya baik. Jika dia ngontrak misalkan harus dia bayar, dia cicil tiap bulan, ya dipotong penghasilannya itu untuk biaya kontrakan, ya untuk pakaian, ya yang sifatnya darurat harus dimiliki, kemudian untuk makanan sehari-harinya. Nah, dan itu habis, tidak ada kelebihan dari itu yang tersimpan. Awalnya tadi asalnya harta itu mencapai nisab, tapi kemudian habis untuk kebutuhan darurat, ini tidak ada kelebihan dari itu yang mencapai nisab. Atau ada kelebihan tersisa sedikit tapi tidak mencapai nisab, sudah terpenuhi semua kebutuhan daruratnya ini tadi, mat'amnya, malbasnya, maskannya, ada kelebihan. Ya, di akhir bulan ada kelebihan tapi tidak mencapai nisab. Kelebihannya hanya ya 500 ribu misalkan. Tidak mencapai nisab. Baik. Li'anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara'i, karena sesungguhnya zakat itu wajib dalam rangka menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin. Fawajaba an yu'tabara mulkun nisabi, maka wajib diperhitungkan kepemilikan nisab, harta alladhi yahsulu bihil ghinal mu'tabaru, yang dihasilkan dengannya kekayaan yang diperhitungkan. Ya, artinya jika punya nisab, harta yang mencapai nisab, yang merupakan kelebihan dari kebutuhan daruratnya, itu berarti memang dia kaya. Ya, itu kekayaannya memang diperhitungkan terkena zakat. Berarti dia termasuk orang kaya, yang memang diperhitungkan, ya terhitung kaya, ya ini, yang punya kewajiban untuk menyantuni orang-orang fakir miskin dengan kelebihan hartanya mencapai nisab tersebut dalam bentuk membayarkan zakatnya. Begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada zakat, ya, tidak ada shadaqah, yakni zakat pada hasil tanaman yang takarannya kurang dari 5 wasaq, fi maduna khamsati awsaq, yang takarannya kurang dari 5 wasaq. Jadi tidak ada zakat pada hasil tanaman yang takarannya ya kurang dari 5 wasaq. Artinya nisabnya adalah 5 wasaq. Jika tidak cukup 5 wasaq berarti tidak mencapai nisab, berarti tidak terkena zakat. Wala fi maduna khamsi dzaudin shadaqah, wala fi maduna khamsi Daudin sadaqah. Tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Fima duna khamsi daudin. Pada unta, daud itu unta, pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Artinya nisabnya adalah 5 ekor. Jika kurang dari 5 ekor unta berarti tidak mencapai nisab, tidak terkena zakat. Wala fi maduna khamsi awaqin shadaqah. Dan tidak ada zakat pada perak. Ini perak ya. Dan tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 ons awaq. Itu ons. Dan tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 ons. Artinya nisab perak adalah 5 ons. Jika seorang memiliki perak kurang dari 5 ons berarti tidak mencapai nisab, tidak terkena zakat. Ini hadis ini adalah hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil diperhitungkannya, dipersyaratkannya nisab pada harta zakat. Ya. Rincian tentang nisab 5 wasaq, ya, rincian nisab unta, ya, begitu pula hewan ternak yang lainnya, sapi, kambing. Kemudian rincian nisab perak dan emas, ya, emas nanti akan datang pada babnya. Baik. Asyartu rabi', yang keempat, hawalanul hawli 'alal mal. Ya, hawalanul hawli 'alal mal. Sempurnanya haul, yaitu periode 1 tahun atas harta yang mencapai nisab itu. Hawalanul haul artinya sempurnanya haul. Haul adalah periode 1 tahun adal mal atas harta yang mencapai nisab itu. Wadhalika bi an yamurra 'ala an-nisab. Ini penjelasan makna hawalanul haul 'ala al-mal. Hal itu, ya, dengan bi an yamurra 'ala an-nisab, dengan, ya, berlalunya atas harta nisab yang dimiliki itu, fi hawzati malikihi, dalam kekuasaan pemiliknya, ya, berlalu 12 syahran qamariyan, 12 bulan. Bulan qamari. Ya. Bulan qamariyah, yakni tahun hijriyah. 12 bulan qamariyah, yakni tahun hijriyah. Jadi bukan menurut tahun Masehi, ya. Seluruh hukum-hukum syariat yang memperhitungkan waktu, ya, hari dan bulan, tahun, maka itu semua acuannya adalah tahun Hijriyah, ya, bulan Qomariyah. Nah, jadi jika nisab tadi yang dimiliki oleh seseorang, nah, misalkan tadi ini, seorang ada penghasilan. Penghasilannya lumayan. Alhamdulillah. Ni'matu minallah. itu lebih dari kebutuhan-kebutuhan primernya, daruratnya. Untuk mat'amnya, malbasnya, maskannya ada kelebihan. Ya. Kelebihannya banyak mencapai nisab. Ya. Bayi mencapai nisab. Maka tertanggal tanggal sekian, ya, bulan sekian. Ya, tahun sekian, Komariah tadi, Komariah tahun Hijriah. Dia memiliki nisab itu dicatat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tersimpan nisab itu ya melewati periode setahun. Tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun depan berarti sudah setahun umurnya nisab itu. Maka ketika ya itu sudah melewati periode setahun tadi, hawalanul haul, maka dikeluarkan zakatnya. Wahyu. Andaikan bulan ini ada kelebihan harta, tapi belum mencapai nisab, ditabung oleh dia, disimpan. Nah, bulan berikutnya ada kelebihan harta lagi, digabung dengan yang sebelumnya. Seketika digabung mencapai nisab. Ya, dan ini sudah kelebihan nih, kelebihan dari kebutuhan primernya, daruratnya. Ya, yang tertabung ternyata 2 bulan atau 3 bulan misalkan tertabung, yang ditabung ini sudah mencapai nisab. Nah, saat mencapai nisab baru dihitung tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, catat. Jika itu kemudian melewati periode 1 tahun, tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun depan keluar zakatnya. Selama nisab ini tidak diganggu ya, tidak berkurang. Tersimpan terus, bahkan bertambah. Nah, misalkan. Wajib itu makna hawalanul hauli 'alal mal. Bisa difahami? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin, tidak ada kewajiban zakat pada harta, hatta yahula 'alaihi al-haulu, hatta sampai ya sempurna atasnya periode 1 tahun. Sampai berlalu atasnya ya periode 1 tahun. Hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Di hasyiah disebutkan rawi Ibnu Majah dan yang lainnya, atau ghairu dan yang lainnya. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa Al-Ghalib. Nah, pada jilid 3, 64 nomor hadis birakam, yakni nomor hadis 787. Nah, hadis ini sahih, inilah sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Ini dalil persyaratan hawalanul haul 'alal mal. Wa hadha syartu, dan syarat ini yaitu syarat nisab harta itu ya berumur 1 tahun, sudah melewati periode 1 tahun haul, khasun, khusus, syarat ini khusus, bibahimatil an'ami, khusus pada zakat hewan ternak, wan naqdain, dan an naqdain ya emas perak, wa urudit tijarah, emas perak, dan ya sebagaimana telah kita lewati pada masa Nabi ya, naqdain yang merupakan mata uang ya, menjadi tolak ukur penilaian harga barang-barang, yaitu apa, dinar emas perak, dinar emas, dirham perak. Nah, dan dikiaskan padanya mata uang, mata uang setiap negara yang ada sekarang. Nah, dan urud at-tijarah, barang-barang perdagangan. Ya. Nah, untuk 3 jenis harta zakat ini, hewan ternak, emas perak, ya, termasuk uang, mata uang yang ada, dan harta ya, perdagangan, dipersyaratkan haul, ya, terkena zakat ketika telah melewati periode setahun nisab zakat harta tersebut. Nah, amma zuru'u, adapun, ya, amma zuru' wa thimaru, adapun hasil tanaman, zuru' biji-bijian, gandum, ya, dan beras, dan semakna dengannya beras dan semakna dengannya, semakna dengan gandum, menurut pendapat yang mengkias beras, ya, dengan mengkiasnya dengan gandum, tayyib, atau gandum saja, ya, bagi yang tidak menggunakan kias di sini, wathimar, dan buah-buahan, yaitu tamar dan zabib, kurma kering dan kismis, wal ma'adinu, dan al ma'adin, hasil tambang, ya, hasil tambang pada madhab penulis kitab ini meliputi emas, perak, tembaga dan yang lain yang ditambang. Sementara pendapat yang lain, sebenarnya telah kami sampaikan, pendapat yang lain membatasi hasil tambang khusus emas dan perak, tambang emas dan perak. Nah, warrikazu, dan rikaz, naam, harta peninggalan jahiliyah yang ditemukan di dalam bumi. Fala yustaratu lahal hawlu, maka tidak dipersyaratkan padanya haul. Artinya, ya, ketika dipanen gandum itu atau beras itu, bagi yang menurut pendapat yang mengatakan ada zakatnya, ya, ketika dipanen, ya, kurma itu, dihitung mencapai nisab, maka saat itu langsung dikeluarkan zakatnya. Satu kali saja saat panennya. Ya. Ma'adin, hasil tambang ketika ditambang emas itu, perak itu, tembaga itu dan barang tambang yang lainnya. Ya, saat ditambang mencapai nisab, ya, menambang emas misalkan, mencapai nisab, keluarkan zakat. Gitu. Ya. Menambang perak, dihitung mencapai nisab, keluarkan zakat. Menambang tembaga mencapai nisab, langsung keluarkan zakat. Nah, ya, rikaz, ketika ditemukan harta jahiliyah itu, ya, di dalam bumi, ketika ditemukan, ya, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Nah, yang langsung dikeluarkan seperlimanya. Baik. Menurut pendapat yang lain terkait dengan al-ma'adin, hasil tambang, nah, mengatakan bahwa yakni khusus emas dan perak jika mencapai nisab. Nah, jika mencapai nisab, ya, dan itu dikeluarkan setiap tahun, periode setahun ketika mencapai sempurna haulnya. Jadi bukan hanya sekali dikeluarkan. Nah, selama nisab itu terus bertahan, tersimpan harta itu, ya, sekian tahun, maka setiap periode setahun haulnya sempurna dikeluarkan zakat. Nah, rikaz, sebenarnya telah kita lewati, ada khilaf, ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwa seperlima yang dikeluarkan ketika ditemukan harta peninggalan jahiliyah itu adalah fai. Adalah fai yang bermakna harta jahiliyah yang ditemukan oleh, ya, kaum muslimin, dan seperlimanya, ya, adalah fai, bukan zakat. Nah, adapun menurut ulama yang menulis kitab ini, ya, mereka menganggap ini semua zakat, yakni, ya, rikaz, Naam. Seperlima itu adalah zakat. Naam. Dan seterusnya, maka ini semua zuru', thimar, ma'adin, rikaz, fala yushtaratu lahal haul, tidak dipersyaratkan periode setahun. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadih. Hendaknya kalian mengeluarkan hak dari harta itu, yakni zakatnya, yawma hasadih, di hari panennya. Nah, di hari panennya. Ini untuk az-zuru' dan thimar, untuk hasil tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, ya, saat panennya. Yaum hasadi, yakni saat dipanen tanaman itu. Walianna, dan ma'adin, rikaz, itu dianggap semakna dengan itu. Seperti hanya hasil panen yang dipanen, ya, dari bumi, hasil tanaman. Begitu pula barang tambang yang ditemukan dari bumi ini, harta peninggalan jahiliyah yang diambil dari ataupun dalam bumi, ya, itu seperti halnya hasil tanaman yang dipanen gitu. Jadi saat ditemukan dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu periode setahun. Wali annal ma'adina war rikaza, dan dikarenakan sesungguhnya barang tambang dan harta peninggalan jahiliyah, malun mustafadu minal ard, harta yang ditemukan dari dalam bumi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun, maka tidak diperhitungkan pada kewajiban zakatnya. Nah, pada wajibnya zakat harta itu haul periode setahun, tidak diperhitungkan, ya, tidak dipersyaratkan periode setahun, ya, dalam wajibnya zakat harta itu. Kazzuru'i wath-thimari, seperti halnya hasil tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, dikias kepadanya, ya. Baik, makanya sebenarnya akan datang nanti lebih rinci khilafnya. Di sinilah ada sisi lemahnya pendapat ini, ya, karena ketika dibandingkan dengan biji-bijian dan buah-buahan, yakni gandum, tamar dan zabib. Gandum, tamar dan zabib, ya, memang dikeluarkan zakatnya saat dipanen, ketika apabila mencapai nisab, wa atu haqqahu yawma hasadi. Jelas, ya. Dan satu kali itu saja. Nah, andaikan, ya, tersimpan hasil tanaman itu sekian lamanya sampai akhir tahun masih ada dan masih mencapai nisab karena sekian banyaknya misalkan milik dia. Nah, tidak wajib dikeluarkan lagi zakatnya setahun kemudian. Hanya saat dipanennya saja. Sementara emas dan perak yang ditambang, yang dimiliki oleh seseorang kemudian disimpan oleh dia, ya, ketika periode setahun berlalu, emas atau perak yang dia simpan itu nisabnya tidak berkurang. Ketika periode setahun kemudian, ya, itu harus dikeluarkan lagi zakatnya. Nah, harus dikeluarkan lagi zakatnya. Dan ini kan ada sisi perbedaannya. Nah, ada sisi perbedaannya. Baik, nah, ini isyarat saja dulu, ya, pendalamannya nanti pada babnya. Nah, yang jelas di sini, di kitab ini yang diajarkan adalah bahwa untuk hasil barang tambang, ya, emas, perak dan semisalnya, rikaz atau peninggalan jahiliyah, itu termasuk hasil bumi yang diambil dari dalam bumi, maka di secara hukum disamakan dengan hasil tanaman secara metode kias, ya, dikeluarkan zakatnya langsung saat diambil, ya, saat diambil tanpa menunggu periode setahun. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Astaghfirullah.